Baik, Buya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, saya Tony dari Bogor ingin bertanya mengenai mitos orang tua dulu tentang ibu hamil. Saya pernah mendengar orang tua dulu tentang pantang-pantangan untuk orang yang sedang hamil. Dan apabila si suaminya itu melihat atau melakukan pantangan-pantangan itu, harus ngomong amit-amit. Contoh pantangannya seperti tidak boleh menjahit kain dengan jarum, dan jika suaminya mempunyai hobi mancing ikan, tidak diperbolehkan memancing ikan selama istrinya masih dalam keadaan hamil dan lain-lain. Bagaimana menurut Buya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, istrinya lagi hamil. Wah, ini. Kalau ngapain pakai amit-amit cabang bayi? Ini ada tambahannya itu, kurang itu. Cabang bayian. Ketahuilah bahwasanya yang hendaknya dihindari oleh orang seorang bapak adalah melakukan kemaksiatan secara umum. Jika sesuatu itu bukan kemaksiatan, nyembelih ayam ya bukan maksiat, nyembelih ayam buat sedekah. Oh, enggak boleh? Ya boleh dong. Masa nyembelih anaknya? Enggak ada. Nyembelih kerbau untuk sedekah. Kerjanya jagal, istrinya hamil, libur jagalnya nanti. Enggak ada itu semuanya. Jadi asalkan itu sesuai syariat, bukan dilarang. Kalau kerjaannya berburu, ya berburu, tidak akan dilarang itu. Memang kerjaannya berburu, dan berburu di hutan adalah halal misalnya. Diizinkan pemerintah misalnya, enggak ada masalah. Memang ada bermacam-macam keyakinan. Memang kalau keyakinan-keyakinan masyarakat kampung itu yang tidak dasari agama aneh. Kita masih ingat kok, kalau nanti ada gerhana rembulan, sembunyi di kolong. Awas digigit ular kamu nanti. Aneh, sembunyi di kolong. Jadi enggak ada. Kalau ada gerhana, melakukan sholat gerhana. Bukan sembunyi di bawah kolong. Tidak tahu apalagi macam-macam. Masih ingat kok, kalau nanti ada gerhana rembulan, pohon-pohon dipukuli biar berbuah, panci-panci dipukulin karena rembulannya dimakan buta hijau. Iwalhas, ini keyakinan dari mana itu? Baik, kalau hamil bawa pisau, hati-hati ketusuk nanti. Bawa camilan itu kan biasanya nyamilnya, jangan bawa pisau, bahaya itu. Bawa gunting ya. Habis melahirkan bawa gunting. Kalau bawa guntingnya gunting rapet, enggak berbahaya ya, enggak apa-apa. Enggak ada hubungannya itu dengan bayinya nanti kenapa-kenapa, enggak ada. Bawa gunting bahaya lagi, ketusuk bayinya nanti. Jadi hendaknya satu tok yang perlu dihindari adalah keharaman. Kalau melaksanakan keharaman, minta ampun. Ya ini, yang enggak boleh berbuat zalim itu. Zalim kepada orang, mukul orang dan sebagainya dan sebagainya. Apakah nanti ke bayi? Yang enggak dong. Kalau kamu mukul orang, bayi itu gak punya dosa dia. Kalau kamu mukul, kamu dipukulin. Kenapa bayi? Kamu memukul orang zalim, maka Allah akan pukul kamu nanti di neraka. Gak ada hubungannya dengan bayi itu. Baik ya. Jangan sampai ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Jadi yang jelas, kalau ada seorang istri lagi hamil, maka suaminya boleh melakukan apa saja, asalkan itu tidak bertentangan dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau nyembelih pakai bismillahirrahmanirrahim, bukan amit-amit cabang bayi. Ya, bismillahirrahmanirrahim, sembelih, selesai. Pakai amit-amit cabang bayi. Nah, awasan. Ini ibu-ibu di pasar nih, jangan ibu yang sering amit-amit. Ngelihat ada orang, mohon maaf. Ini kadang kita melihat ada orang cacat, langsung cuh amit-amit cabang bayi. Kan kurang ajar, ngecek. Ya pernah dengar itu ada. Kalau lihat orang misalnya cacat bentuknya enggak benar, langsung amit-amit cabang bayi, amit-amit cabang bayi, amit-amit cabang bayi. Tuh, tuh. Ini ngejek, awas hati-hati. Kalau ngejek diuji yang serupa. Tapi kalau engkau melihat orang kekurangan cacat dengan kasih dan cinta. Mungkin kamu lagi hamil, dirimu lagi hamil, lihat orang cacat, sedekah kepada dia. Ya Allah, semoga dengan cacatnya kau angkat derajatnya. Enggak akan mempengaruhi, bahkan itu menjadikan sebab perutmu baik karena berbuat baik. Bukan ngejek, amit-amit cabang bayi. Ngejek lagi sama ludah. Tuh, tuh. Allah alam. Tidak, seperti itu ya. Wallahu alam bisawab.